Begitu juga barakallahu fikum, tidak tasahul, tidak bermudah-mudahan. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sebagian sahabat yang mereka ingin melakukan puasa terus-menerus atau ingin melakukan qiyamul lail, salat malam terus-menerus, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang mereka kerjakan. Wa qaluhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, man raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia benci, tidak suka terhadap sunnahku, itu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaysa minni, maka berarti dia bukan termasuk golonganku. Berarti orang tersebut bukan termasuk golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, hadza qaulihi taala, maka ini seperti firman Allah tabaraka wa taala yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah. Dan barang siapa yang dia membenci agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, barang siapa yang membenci agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, illa man safiha nafsah, kecuali dia orang yang memperbodoh diri sendiri. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, hadis yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semakna dengan ayat ini, semakna dengan ayat tersebut. Barakallahu fikum. Maka kata beliau hafizahullahu taala, wa qad tabara'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam minhu, wa hadza fihi at-tahdhiru min bid'atil hulwi wa bid'atit tashaddud. Kata beliau, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri minhu, darinya, itu dari orang yang berlebih-lebihan di dalam melakukan agama, di dalam menjalankan agama. Maka kata beliau, ini merupakan tahdzir, peringatan, min bid'atil ulwi wa bid'atit tashaddud, peringatan dari bahayanya bid'ah berlebih-lebihan, bid'ah tashaddud, ya, yaitu bid'ah terlalu berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, karena sifat hulu, ya, ini adalah merupakan sifat yang sangat berbahaya. Sifat berlebih-lebihan, baik berlebih-lebihan di dalam mengagungkan atau mengangkat derajat seorang, ini adalah merupakan sifat-sifat yang sangat berbahaya yang harus ditinggalkan oleh seorang mukmin. Barakallahu fikum. Kita lihat kelompok-kelompok yang jatuh kepada penyimpangan, yang jatuh ke dalam kesesatan, perlu diketahui bahwasanya mereka terjatuh kepada pemahaman ghulu atau terjatuh kepada bid'atul ghulu. Sebagai contoh yang disebutkan oleh para ulama, seperti bid'ahnya kelompok Syiah Rafidah. Apa penyebabnya? Maka kita jawab, penyebabnya adalah karena mereka itu hulu. Mereka itu berlebih-lebihan. Orang-orang Rafidah, wa humul ladzina yahluna fi alil baiti wa yukaffiruna man adahum minas sahabati wa yufassiqunahum. Adapun kelompok Rafidah, mereka adalah orang-orang yang ghulu, terlalu berlebih-lebihan kepada Ahlul Bait. Sehingga mereka apa? Karena mereka berlebih-lebihan ghulu kepada Ahlul Bait, wa yukaffiruna man adahum. Sehingga barakallahu fikum, mereka orang-orang Rafidah pun mengkafirkan selain mereka Ahlul Bait. Mengkafirkan selain mereka minas sahabah, dari kalangan para sahabat. Atau mereka barakallahu fikum memfasikkan mereka selain dari Ahlul Bait. Barakallahu fikum. Inilah akibat dari hulu. Akibat berlebih-lebihan atau terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama, maka akan menyeret kepada berbagai macam penyimpangan. Akhirnya pun mereka terseret kepada kesyirikan. Mereka adalah orang-orang yang menuhankan Ali radhiyallahu taala anhu, menjadikan Ali radhiyallahu taala anhu mereka anggap sebagai ilah, sebagai sesembahan. Barakallahu fikum. Inilah akibat dari sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Maka Nabi SAW telah mentahdir, mengingatkan dari sikap yang demikian, supaya menjauhi sikap-sikap yang demikian. Sehingga Nabi dengan keras mengingatkan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang dia benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Barakallahu fikum. Wal hasu alal i'tidal wa tawassut fil umuri kulliha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hath, mendorong. Mendorong supaya i'tidal, tengah-tengah. Fil umuri kulliha, dalam semua urusan, dalam semua permasalahan, kita diperintahkan, kita didorong supaya menghadapinya dengan tawassub, dengan tengah-tengah. Barakallahu fikum. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah menyatakan, wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza, dan sesungguhnya ini, shirati, jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Jalan yang disebut jalan mustaqiman, jalan yang lurus, itu adalah jalan yang tawassut, tengah-tengah. Barakallahu fikum. Antara sikap terlalu berlebih-lebihan dan sikap terlalu meremehkan atau menggampangkan suatu masalah. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang saya contohkan tadi, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu adalah berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah, yang dilakukan oleh orang-orang Rawafid, yang mereka hulu kepada Ahlul Bait. Mereka menganggap bahwasanya Ahlul Bait mereka adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Begitu juga barakallahu fikum, kita berlepas diri dari kelompok yang mereka merendahkan Ahlul Bait. Berlepas diri dari kelompok yang mereka merendahkan Ahlul Bait. dari kalangan mubtadi'ah, dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan orang-orang yang munharifin, yang menyimpang dari siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Sehingga jalan yang lurus, kata beliau, jalan yang tengah-tengah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, hadza huwa sabilus sahih, inilah jalan yang lurus, ya. Jalan yang tengah-tengah, inilah jalan yang sahih. Wa huwa tariqatur rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, fala yataqallu al insanu al muslimu amal rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah jalan yang lurus, sehingga seorang mukmin hendaklah dia jangan merasa amalannya itu kurang, sehingga kepengin melebih dari amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya merasa tidak cukup kalau hanya sekedar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih sedikit, masih kurang. Maka seorang mukmin barakallahu fikum tidaklah demikian. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan qudwah, merupakan contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan qudwah, merupakan contoh. Sebagaimana yang demikian dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan qudwah. Kata Allah tabaraka wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Laqad kana lakum, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik. Liman kana yarjullah, bagi mereka yang berharap ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Maka sahih di dalam ayat ini bahwasanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka hendaklah seorang mukmin mencukupkan dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencukupkan dengan mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan merasa kurang hanya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berusaha melakukan suatu ibadah, suatu amalan yang ternyata tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena merasa kurang, masih terlalu sedikit dengan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan demikian. Jangan merasa kurang dengan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu akhirnya dia menjalankan, mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan acara-acara bid'ah, merasa kurang dengan hari raya yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu sedikit kalau kaum muslimin hanya memiliki dua hari raya yang besar, Idul Fitri dan Idul Adha. Terlalu sedikit kalau hari rayanya sepekan sekali, yaitu hari Jumat. Kemudian membuat hari raya yang lainnya yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diciptakanlah hari raya peringatan Isra Mi'raj. Kemudian diciptakanlah hari raya peringatan Maulud Nabi, memperingati hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini yang merasa kurang dengan contoh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan musibah. Merupakan musibah. Kenapa merupakan musibah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang dia benci, tidak suka terhadap sunnahku, terhadap jalanku, itu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaysa minni, maka berarti dia bukan termasuk dari golonganku. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kata beliau, fahada laysa tasahulan wala huluan, walakinnahu tawassutun, la ifrata wala tafriqa. Maka yang dimaukan di sini di dalam beragama, laysa tasahulan, tidak boleh menggampang-gampangkan, mengentengkan di dalam beragama. Walahuluan, begitu juga tidak boleh berlebih-lebihan, melampaui batas. Kenapa demikian? Kata beliau, wa dinullahi bainal ghali wal jafi. Yang namanya agama Allah itu di antara apa, terletak di antara tengah-tengah, di antara sifat hulu dan bermudah-mudahan. Sifat hulu berlebih-lebihan sehingga dia melampaui batas, dia terlalu tasyaddud, berlebih-lebihan. Atau sikap yang kedua adalah yang tasahul, yang mereka meremehkan sehingga akhirnya mereka banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian manusia, kata beliau, sebagian manusia mengatakan, inna dina laisa bis salati wal ibadah ad-dinu bil qalbi. Ini sebagian orang ada yang mengatakan demikian. Yang namanya agama, kata mereka, itu bukan dilihat dari sisi sholatnya, bukan dilihat pula dari sisi ibadahnya, kata mereka. Sehingga yang namanya Islam, yang namanya agama, cukup apa yang ada di dalam hati. Sehingga yang penting hatinya sudah meyakini, kata mereka, ini sudah cukup. Walaupun mereka itu meninggalkan sholat, walaupun mereka meninggalkan al-ibadat, ibadah-ibadah, kata mereka, tidak apa-apa. Yang penting hatinya sudah beriman. Yang penting hatinya itu sudah yakin. Ini kelompok yang tasahul, terlalu bermudah-mudahan, terlalu menggampang-gampangkan urusan agama. Barakallahu fikum. Sehingga mereka berani mengatakan yang namanya agama itu bukan dilihat dari sisi sholatnya, bukan dilihat dari sisi ibadahnya. Sehingga gak perlu, gak ada kaitannya agama itu dengan sholat. Yang penting apa yang ada di dalam hati, kata mereka. Barakallahu fikum. Sehingga akibatnya, wayatrukul a'mal hadza jafin, akhirnya mereka pun meninggalkan amalan, ibadah-ibadah mereka tinggalkan, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ibadah-ibadah yang lainnya mereka tinggalkan. Kelompok yang seperti inilah kelompok yang disebut meremehkan, terlalu bermudah-mudahan dengan urusan agama. Barakallahu fikum. Sehingga ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surat Hud ayat yang ke-112 bagaimana kita beragama. Allah mengingatkan kepada kita. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, fastaqim kama umirta wa man taba maka wala tatghaw. Fastaqim, maka istiqomahlah engkau kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Di dalam beragama diperintahkan untuk istiqamah, kama umirta, sebagaimana engkau diperintah. Kemudian Allah mengingatkan, dan janganlah engkau berlebih-lebihan, dan janganlah engkau melampaui batas. Ya. Apa yang dimaksud dengan tuhyan? Yang Allah subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita di dalam beragama, setelah memerintahkan kita untuk istiqamah kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan, Allah mengingatkan wala tatgha, dan janganlah engkau berlebih-lebihan, jangan engkau melampaui batas. Huna at-tasyaddud wal ghulu, yang dimaksud tughyan di sini, melampaui batas di sini, artinya adalah tasyaddud, terlalu memberat-beratkan. Wal ghulu, itu terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama. Maka yang seperti ini barakallahu fikum dilarang. Seorang beragama terlalu berlebih-lebihan atau terlalu memberat-beratkan dirinya, ya demikian barakallahu fikum dilarang. Wal a'yadu billah. Ya, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sikap-sikap yang seperti ini. Karena syaitan akan terus menerus, ya, iblis laknatullah alaih akan terus menerus menggoda manusia dari dua sisi ini tatkala menjalankan perintah, ya, akan menggoda manusia dari dua jalan ini, sifat hulu berlebih-lebihan atau sifat tasahul terlalu meremehkan, terlalu menggampangkan. Yang demikian sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ma amarahullahu bi amrin, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan suatu perintah, illa wali syaitani nazghatan, kecuali syaitan itu akan menyimpangkan dari dua jalan. Ya. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan satu perintah, Allah akan menyimpangkan dari dua jalan. Yang pertama adalah disimpangkan dari sisi hulu. Yang mereka menjalankan, iblis laknatullah alaih akan menggoda di dalam menjalankan itu, dibikin dia berlebih-lebihan, hulu. Ini yang pertama. Ini jalan yang pertama. Adapun jalan yang kedua barakallahu fikum dari sisi tasahul, menggampang-gampangkan, meremehkan, sehingga pada ujungnya barakallahu fikum mereka meninggalkan amalan-amalan. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita itu jangan bermudah-mudahan di dalam beragama dan juga jangan berlebih-lebihan. Kemudian selanjutnya kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kata beliau, fata'ammal ila kana ba'du sahabati lamma aradu tabattula lil ibadati kila fihi hadal kalamul ghalidh wasumiya fi'luhu ruhuban ani sunnah famadhanuka bighairi hadha minal bida'i famadhanuka bighairi sahabah. Perhatikan kata beliau, fata'ammal, maka perhatikan. Kita diperintahkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala supaya memperhatikan hadis yang tadi kita baca. Idza kana ba'du sahabah, apabila sebagian sahabat, ya. Sahabat adalah orang yang mulia, ya. Orang yang mulia inilah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan mereka para sahabat di dalam Al-Quranul Karim, ya. Di antaranya adalah di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 tentang keutamaan sahabat. Allah sebutkan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum waradhu'an wa'ada lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Satu ayat yang Allah turunkan menjelaskan keutamaan para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala wasabiqunal awwalun, generasi yang pertama dari kalangan para sahabat. Minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian yang pertama. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah sudah mempersiapkan untuk mereka. Siapa mereka? Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Jannat, sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam sorga tersebut selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, maka yang demikian adalah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ini di antara keutamaan para sahabat. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ditambah lagi Allah sudah mempersiapkan untuk mereka surga. Ya. Allah telah mempersiapkan untuk mereka surga. Barakallahu fikum. Kemudian bersamaan dengan ini, orang yang sangat mulia, kata beliau, perhatikan apabila sebagian sahabat, yang mana kita telah mengetahui bahwa sahabat mereka adalah hamba Allah yang sangat mulia, tatkala mereka menginginkan tabatul. At-tabatul itu artinya memutuskan hubungan dengan dunia, fokus hanya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang namanya at-tabatul. Ya. Kalau mereka para sahabat yang memiliki keutamaan yang sangat besar, tatkala mereka menginginkan at-tabatul lil ibadah, ingin memutuskan hubungan dengan dunia, dia fokuskan atau mereka fokuskan untuk beribadah kepada Allah. Kila, maka dikatakan kepada sahabat tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang ghalidh, ucapan yang sangat keras. Ya. Wa sumiya fi'luhu ruhuban anis sunnah. Nabi menamakan perbuatannya adalah sebagai bentuk kebencian kepada sunnah. Ya. Ini para sahabat, ya. Tatkala mereka ingin tabatul, ya, memutuskan hubungan dengan dunia, fokus hanya untuk beribadah. Ya. Nabi SAW menamakan perbuatannya ini adalah perbuatan ruhuban anis sunnah, sebagai bentuk kebencian kepada sunnah. Sehingga kata beliau, fama dhannuka bi ghairi hadha minal bida'i. Maka bagaimana dhannuka, persangkaan engkau, kalau yang dilakukan adalah selain bid'ah tersebut. Kalau para sahabat yang Nabi SAW mengingatkan dengan keras adalah tatkala sebagian sahabat ada yang berlebih-lebihan di dalam menjalankan ibadah, ingin memutuskan hubungan dengan dunia, ada yang ingin puasa terus-menerus, ada yang ingin mengerjakan sholat terus-menerus, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan keras, maka bagaimana kalau yang dilakukan bid'ah selain ini? Wa madzanuka bi ghairi sahabat, terus bagaimana kalau yang melakukan selain sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu? Kalau yang menjalankan selain para sahabat, maknanya tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sangat-sangat keras mengingatkannya. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, idza kana haula'i sahabatu, apabila mereka para sahabat, yang mana kata beliau sahabatuhum khairul qurun, yang mana sahabat itu mereka adalah sebaik-baik generasi, ya. Sahabat mereka itu adalah sebaik-baik generasi. Walamma hammu bihadzihil hammah, tatkala mereka menginginkan, memiliki keinginan untuk melakukan ibadah-ibadah yang disebutkan tadi, ingin melebihi ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angkara alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mengingkarinya, langsung menyatakan waman raghiba an sunnati falaysa minni wa ghalaza alaihim wahum sahabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keras kepada mereka, memberikan peringatan yang sangat keras kepada mereka. Wahum sahabah, padahal mereka adalah seorang sahabat yang memiliki banyak kemuliaan. Yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah. Barakallahu fikum. Ternyata tatkala melakukan atau ingin melakukan suatu ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka dengan pengingkaran yang sangat keras. Barakallahu fikum. Wa kayfa bi ghairihim minal mutaakhirin al-qurun alladhina tazawwazu al-hududa fil ghuluwi wa tatarruf. Maka kata beliau, maka bagaimana dengan selain mereka para sahabat dari kalangan mutaakhirin, ya, maka bagaimana selain mereka dari kalangan mutaakhirin, dari kurun-kurun mutaakhirin, dari zaman-zaman akhir ini, yang mereka senantiasa melewati, melampaui batas di dalam beribadah, sehingga mereka terjatuh kepada perbuatan ghulu, berlebih-lebihan di dalam menjalankan ibadah. Awfit tasahuli wal muyu'ati, atau mereka barakallahu fikum di dalam menjalankan ibadah mereka tasahul, menggampang-gampangkan. Maka beliau di sini hafizahullahu taala mengingatkan, setelah menyebutkan betapa kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengingkari sebagian para sahabat yang dia ingin, baru ingin mengerjakan suatu ibadah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingkari mereka dengan pengingkaran yang sangat-sangat keras. Maka kata beliau, bagaimana selain dari mereka? Persamaan bahwasanya para sahabat mereka adalah khairul qurun, generasi terbaik, adalah para sahabat yang memiliki keutamaan luar biasa. Tapi tatkala ada yang ingin melakukan ibadah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah mengingatkan mereka dengan peringatan yang sangat keras. Barakallahu fikum. Terus bagaimana mereka orang yang terlalu berlebih-lebihan terjatuh ke dalam bid'ah atau barakallahu fikum tasahul, terlalu menggampang-gampangkan, terlalu meremehkan. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, yang namanya fadinullahi jalla wa ala wasatun wa'tidalun wasiratun mustaqimun. Ini yang harus kita ingat. Maka yang namanya agama Allah itu adalah agama yang tengah-tengah, jalan yang lurus. Laisa fihi masaqatun 'alan nufusi wa laisa fihi tasahulun wa dhiya'. Ini yang harus kita ingat. Bahwasanya yang namanya agama Allah Subhanahu wa taala laisa fihi masaqah. Tidak ada masaqah, memberat-beratkan diri. Ya. Masaqah 'alan nufus, memberat-beratkan diri. Ya. Puasa terus menerus setiap hari. Ya. Atau barakallahu fikum, mengerjakan sholat terus satu malam suntuk, melakukan zikir satu malam suntuk sampai pingsan. Ya. Islam tidak mengajarkan yang demikian, tidak mengajarkan masyakkah ala nufus, mengajarkan untuk memberat-beratkan terhadap dirinya, tidak mengajarkan demikian. Barakallahu fikum. Juga di sisi lain, walaysa fihi tasahul, Islam itu tidak mengajarkan tasahul, bergampang-gampangan. Wadhiya, meremehkan, tidak perhatian. Ini juga bukan ajaran Islam. Wa innama huwa dinun samhun. Ini yang harus kita perhatikan. Hanya saja yang namanya Islam itu adalah agama yang tengah-tengah. Ya, agama yang tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan, barakallahu fikum, juga tidak meremehkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Allah nyatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan tidaklah Allah menjadikan kepada kalian di dalam agama ini min haraj, dari kesempitan. Allah tidak menjadikan yang demikian di dalam agama ini min haraj. Artinya kata beliau, wallahu jalla wa ala la yuridu an yaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan menjadikan agama ini menjadi berat. Wadinu laisa fi haraj wala tashaddud wala ghulu. Ya, kata beliau, yang namanya agama itu bukan perkara yang memberat-beratkan diri berlebih-lebihan. Kama annahu laisa fihi tasahul. Begitu juga agama ini barakallahu fikum bukan tasahul, meremehkan, menggampang-gampangkan. Wa innama huwa wasatun baina tarafain. Hanya saja agama ini adalah yang tengah-tengah di antara barakallahu fikum dua keadaan, antara berlebih-lebihan dan meremehkan. Barakallahu fikum. Sehingga hadhihi millatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-i'tidalu daiman wa abadan. Inilah agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang i'tidal, tengah-tengah, daiman wa abadan, selama-lamanya. Barakallahu fikum. Maka ini yang harus kita perhatikan di dalam beragama. Jangan sampai tasahul, berlebih-lebihan, atau meremehkan, tidak perhatian, atau sebaliknya kita dilarang juga untuk tasyadud, ya, terlalu memberat-beratkan diri di dalam beragama. Maka di dalam kisah ini pula barakallahu fikum, terhadap faidah yang bisa kita ambil tentang kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengingatkan dari perkara-perkara kemungkaran, dari perkara-perkara bid'ah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ingin melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan ibadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan keras, dianggap perbuatannya faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan berikutnya masih menyambung atau masih ada kaitannya dengan pembahasan yang tadi kita bahas. Beliau Syekh rahimahullah taala membuat bab adalah bab firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Ya, bab yang Allah jelaskan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-130. Qalullah taala, firman Allah tabaraka wa taala, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah tabaraka wa taala menyatakan, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanifa. Fitratallahi lati fataran nas alaiha. Fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, Allah tidak merubah penciptaannya. Dzalika dinul qayyim, inilah agama yang qayyim, agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia, aktsaran nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, mereka tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita beberapa perkara. Di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dan kembalilah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah dan dirikanlah oleh kalian salat. Fala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, yaitu orang-orang yang mereka telah memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, sehingga setiap kelompok mereka merasa bangga atas kelompoknya. Ayat ini ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah akan dijelaskan maknanya oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala satu persatu. Sehingga kata beliau, ya'murullahu taala wa ala nabiyahu bihadzihil umuri fi hadzihil ayatil karimah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menjalankan perkara-perkara tersebut yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum fi hadhil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini. Sehingga kata beliau, wa syekhu rahimahullahu yuridu, maka syekh rahimahullahu ta'ala menginginkan, bidhalika an yadhkura maja'a fi tafsiri hadhil ayatil karimah minal ahadisi an-nabawiyah wal athari al-marwiyah. Kata beliau Syekh di sini ingin menjelaskan tentang tafsir ayat tersebut, itu di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 sampai yang ke-31. Barakallahu fikum. Tafsir yang datang di dalam hadis-hadis nabawiyah, juga asar-asar yang marwiyah, asar-asar yang diriwayatkan. Kemudian perintah yang pertama yang Allah perintahkan di dalam ayat tersebut, apa perintah yang pertama? Ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam biqalihi fa aqim wajhak. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang pertama di dalam firman-Nya, fa aqim wajhak, maka hadapkanlah wajahmu. Ya, ini perintah yang pertama. Perintah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya supaya menghadapkan wajahnya lidini hanifa, kepada agama yang hanif. Ya. Kepada agama yang hanif. Apa yang dimaksud fa aqim wajhaka? Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, agama yang lurus. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan artinya adalah akhlis amalaka. Artinya adalah ikhlaskanlah amalanmu. Karena fa iqamatul wajhi wa islamul wajhi maknahu ikhlasul amal. Karena arti menghadapkan wajah atau menundukkan wajah, artinya itu adalah mengikhlaskan amalan. Ya. Sehingga ayat ini yang pertama, barakallahu fikum, perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya seorang itu hendaklah ikhlasul amal, mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama yang hanif hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, tatkala membantah orang-orang Al-Yahud dan orang-orang Nasara. Bagaimana ini? Yaitu tatkala mereka orang-orang Al-Yahud dan orang-orang Nasara menganggap dirinya lah yang akan menjadi penghuni jannah, penghuni sorga. Mereka mengatakan waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Fala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Perhatikan, mereka mengatakan, ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka menyebutkan wala yadkhula atau la yadkhulal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk ke dalam jannah, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali mereka adalah orang-orang yang beragama Yahudi atau orang-orang yang beragama Nasara. Ya. Ini kata mereka. Kata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Tidak akan masuk ke dalam jannah, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali mereka orang-orang yang beragama Yahudi atau beragama Nasara. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan mereka. Tilka amaniyuhum. Ini merupakan angan-angan mereka. Dan banyak sekali orang-orang yang berangan-angan seperti ini. Tatkala seorang terjatuh ke dalam bid'ah, ke dalam penyimpangan, mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali organisasi alan, organisasi fulan, orang yang punya kartu anggota ini dan itu. Ya. Sebagian orang ada yang mengatakan demikian. Ya. Persis apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali mereka orang Yahudi atau Nasara. Allah membantah tilka amaniyuhum. Itu adalah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, datangkan bukti kalian. Kalau kalian memang benar-benar akan menjadi penghuni jannah, penghuni sorga, katakanlah kepada mereka, hatu burhanakum, datangkan oleh kalian bukti kalian. Engkungtum sadiqin, apabila kalian orang-orang yang jujur. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa yang akan menjadi penghuni sorga. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak demikian. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Tapi orang yang akan masuk ke dalam jannah adalah man aslama wajhahu lillah. Ini orang yang akan masuk ke dalam jannah. Man aslama wajhahu lillah. Itu orang-orang yang dia aslama wajhahu lillah. Menyerahkan wajahnya untuk Allah. Apa artinya ini? Kata beliau, akhlasa amalahu minasyirki. Orang yang dia membersihkan amalannya dari kesyirikan. Inilah orang yang akan masuk ke dalam jannah, kata Allah. Orang yang mereka membersihkan amalannya dari amalan-amalan kesyirikan, baik itu syirkul akbar maupun syirkul asghar. Ya. Syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil ini namanya, akan tetapi dosanya besar. Karena inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai para sahabatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In akhfafu alaikum asyirkul asghar." Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ar-riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ar-riya. Di antara contohnya itu adalah ar-riya. Seorang melakukan amalan, tapi dia riya'an linnas. Riya untuk manusia. Yeah. Ini orang yang akan masuk ke dalam jannah, kata Allah. Yang pertama adalah, man aslamu wajhahu lillah. Orang-orang yang dia mengikhlaskan atau membersihkan amalannya dari kesyirikan. Selanjutnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa muhsinun. Setelah itu dia muhsin. Apa arti muhsinun? Aimuttabi'un li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan masuk ke dalam jannah. Ya. Sehingga tidak sebagaimana yang dikatakan oleh mereka orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara atau orang-orang yang mengikuti jalannya mereka. Mereka hanya berangan-angan saja. Ya. Sehingga Allah menyatakan tilka amaniyuhum. Itu adalah merupakan angan-angan mereka. Mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali ini, kecuali saya, kecuali itu dan seterusnya. Padahal Allah menyebutkan tidak demikian. Orang yang akan masuk ke dalam jannah mereka adalah barakallahu fikum man aslama wajhahu lillah. Ya, man aslama wajhahu lillah. Orang yang dia mengikhlaskan wajahnya hanya untuk Allah, itu membersihkan amalan dari kesyirikan. Dan yang kedua, wa huwa muhsinun ay muttabi'un li rasulillah, mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, wa akhlasu amalahu aidan minal bid'ah wal muhdatsat. Yaitu mereka orang yang masuk ke dalam jannah adalah orang yang membersihkan amalannya dari perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang muhdatsat, perkara-perkara yang baru di dalam agama. Ya. Sehingga bukan hanya sekedar bersih dari kesyirikan, juga bersih dari amalan-amalan bid'ah dan amalan-amalan muhdatsat. Wa idza ijtama hadzani syartan, apabila terkumpul dua syarat ini. Al-ikhlasu lillahi bin niyati. Yang pertama adalah mengikhlaskan untuk Allah dengan niatnya. Dibersihkan dari amalan-amalan kesyirikan. Al-ittiba'u li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil amal, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan suatu amalan. Intafa 'anil amali syirku, ya, bersih dari amalan kesyirikan. Wantafa 'anhu attiba' al-ittida'u fid din, bersih dari amalan-amalan bid'ah. Hadza huwa alladhi yaqbaluhu Allahu 'azza wa jalla. Inilah yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalannya. Sehingga bukan sekedar angan-angan saja, ya, bukan hanya sekedar angan-angan saja, tapi memang harus ada burhan ya, bukti. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam ayat tersebut, itu di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30, Allah memerintahkan yang pertama adalah fa'akim wajhaka lid-din. Ya, maka hadapkanlah wajahmu lid-din, untuk agama. Artinya adalah ikhlaskan amalanmu lid-din, untuk agama ini. Kemudian beliau akan menjelaskan yang dimaksud din di sini, yang dimaksud agama di sini. Kata beliau, ad-dinu alladhi amarakallahu bihi huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Adapun agama yang Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya, yaitu ibadah kepada Allah semata, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Inilah agama yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ya, untuk masuk ke dalamnya. Yang dimaksud di sini adalah ibadatun lillahi wahdah, melakukan peribadatan hanya kepada Allah semata, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dinuhu at-tauhid, sehingga kata beliau yang namanya agama di sini yang dimaukan adalah at-tauhid, yaitu memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Ini yang dimaukan pertama dari ad-din, dari agama tersebut, yaitu tauhid. Kemudian wa huwa al-amalu wa huwa as-salatu was-siyamu wa jami'u ma syara'ahu Allahu minal ibadat. Kemudian setelah tauhid, orang tersebut tauhidnya benar, bersih dari kesyirikan, baru amalan-amalan yang lainnya seperti salat, puasa, dan semua apa saja yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ibadah-ibadah yang ada. Ini yang namanya agama. Jadi yang pertama, yang nomor satu itu adalah at-tauhid. Sebelum orang tersebut mengerjakan salat, sebelum orang tersebut berpuasa, berjihad, bersedekah, yang pertama kali itu adalah at-tauhid. Baru setelah itu dia menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena tatkala seorang dia melakukan al-ibadat, ibadah-ibadah yang tidak dibarengi dengan tauhid, maka amalannya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, seandainya mereka menyekutukan Allah, itu orang tersebut belum mentauhidkan Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh akan terhapus dari mereka apa-apa yang telah mereka lakukan. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan seperti sholat, puasa, dan semua ibadah-ibadah yang lainnya itu akan terhapus tatkala orang tersebut belum bersih dari kesyirikan, belum memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, hadza huwa ad-din, inilah yang dimaksud dengan ad-din, yang dimaksud dengan agama. Ini yang harus kita perhatikan, yang kita harus senantiasa mengoreksi diri-diri kita, apakah kita sudah bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Maka jangan sampai barakallahu fikum, ternyata pada diri kita masih terjangkiti penyakit-penyakit kesyirikan. Ya. Kemudian selanjutnya kata beliau, hafizahullahu ta'ala, al-qayyimu hadha wasfun lid-din. Ya. Ad-dinul qayyim. Ya. Agama yang qayyim. Ini adalah sifat dari agama. Yang kita diperintahkan untuk mengikuti adalah agama yang qayyim. Apa yang dimaksud dengan agama yang qayyim? Ya. Kata beliau, al-mu'tadilu. Yang dimaksud agama yang qayyim, ya. Agama yang qayyim itu adalah agama yang mu'tadil, yang tengah-tengah. Kembali ke pembahasan sebelumnya. Agama yang tengah-tengah, alladzi laisa fihi ghuluwun wa laisa fihi tasahul. Agama yang tidak boleh berlebih-lebihan di dalamnya, di dalam menjalankannya. Juga barakallahu fikum, tidak boleh tasahul, menggampang-gampangkan. Inilah barakallahu fikum, agama yang kita diperintahkan untuk mengikutinya adalah agama yang al-qayyim. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.